saat bunga tumbuh, tanda hidup takkan berlalu. Sajak cinta yang ku tuliskan untukmu tak terhapus oleh waktu. Ada yang berbisik mesra, sudahkah aku temukan bahagia? Kaulah asmaraku yang terindah dan jawaban pertanyaan. Bila esok kan datang untukku, aturkan rasa rinduku, ku jemput matahariku. Sosok bidadari yang berlabuh jauh di dasar hatiku, tidakkah juga kau rindu? Bidadari yang berlabuh jauh di dasar